kamuflase yang semakin menggila. Ya, karena citra demi citra untuk mencitrakan diri, tampak baik, bermutu hebat luar biasa, semakin menggila dalam kehidupan manusia masa kini. Citra lewat iklan yang dibangun, citra lewat berbagai media yang dimungkinkan, semua dibangun sedemikian rupa. Anda diundang menjadi narasumber di sebuah tempat, ternyata bukan kualitas yang ada, tapi karena Anda mengajukan diri dengan berbagai kesempatan dan relasi yang ada, muncul di sana dan berbicara. Yang tampak memang lucu, Anda menggelikan dan tak bermutu. Tapi yang ironis, Anda pun tak sadar, terus memuji diri seakan-akan Anda hebat dan berarti. Padahal orang mencibir diri dan berkata, ah apa yang dilakukannya. Tapi Anda tenggelam dalam semangat mengkamuflase diri dan makin hari makin gila, terjebak untuk membangun citra yang tak bernilai, citra diri yang salah. Ya, ingat, kamuflase demi kamuflase memang bisa menjadi cover yang menutupi beberapa hal, tapi jangan lupa hanya dalam beberapa saat. Namun, akan tiba pula saatnya semua terbuka, yang asli tampak ke permukaan dan menjadi nyata. Betapa Anda tak berarti lagi dipandang oleh banyak mata. Tiap orang akan mencibir, tapi memang bisa saja Anda bersilat kata lalu melarikan diri, lagi-lagi membangun citra di sudut yang berbeda untuk menunjukkan Anda luar biasa. Tapi tidakkah Anda gelisah hidup terus dalam sandiwara yang penuh dengan kepalsuan? Tidakkah Anda gelisah untuk melakukan kamuflase demi kamuflase yang semakin menggila dan membuat Anda tak berbeda dengan orang gila yang lainnya? Karena sesungguhnya Anda sudah kehilangan diri yang sebenarnya. Anda hidup dalam bayang-bayang. Anda hidup dalam citra yang tak pernah Anda miliki. Ah, itu sangat memalukan. Mengapa jadi orang yang hina? Jadilah orang yang terhormat yang tak suka mengkamuflase dirinya. Apalagi gila-gilaan membangun citra yang seakan-akan baik padahal tidak demikian adanya. Jadilah dirimu sendiri. Baik buruk itulah hidupmu. Biarlah kau dikenal orang. Rubah yang buruk menjadi kebaikan. Tambahkan kebaikan sehingga menjadi hidup yang membanggakan. Jangan gila-gila mengkamuflase diri dengan membangun citra yang salah. Seakan-akan hebat, tapi sangat mengerikan. Bersama saya, Bigman Sirait.